datang nuk kudu ini. Asa gelap salah wayah, bapak nanti dan abi-abi sadaya. Apalun kau warna jang-jang sorangan, tapi kabe apal ku endah warna kupu-kupu ngipli. Di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjung te apa kesadar jeng embung boga rasa iya aing lupang alusna. Kalau kure telo bacatur kahanap mitah walatra, tapi mantena Allah na istimewakan ka diri anjeun di payuneun saholik gumujeng di angkir linggi sadra tina papastian anjen ridho karena takdir berat menang berat sedih temenang sedih rang tegerken dinten Senin anu santen asa gelap salah wayah barang eakan nudikan tuun lahola innalillahi kawas ku kawi rejeng temangna asa cikene sempaguyon can parat kawi sapadan.